Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali membaca kitab Turusullawatil Arabiyyah, terakhir sampai tamrin yang ke masuk 6. Ya. Kita baca tamrin yang ke 6 dari pelajaran yang ke 3. Nah. Iqra'il mithalaini thumma ghbit baina kulli جملتين فيما يلي مستعملا لكن واعلم أن لكن من أخواتي إن. Bacalah dua contoh, kemudian sambunglah dari dua kalimat tersebut menggunakan لكن. Dan ketahuilah bahwasannya لكن ini termasuk dari saudara-saudaranya inna. Ya. Apa amalan inna, masih ingat? Menasabkan isimnya ya. Merupakan khobar. Naam, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isim merafa'kan khobar. Gimana? Menggunakan kata lakinna. Jadi di sini ada dua kalimat ya, disuruh disambung dengan kata lakinna. Ya, lakinna itu artinya akan tetapi. Nah, contoh yang pertama, at-tullabu katsirun. Artinya apa? Murid-murid itu banyak. Kemudian kalimat yang kedua, al-faslu saghirun. Kelas itu kecil. Maka ketika disambung dengan lakinna menjadi at-tullabu katsirun lakinnal fasla saghirun. Murid-murid itu banyak akan tetapi kelas itu kecil. Nah. Kemudian contoh yang ba, Hamidun mujtahidun. Hamid seorang yang rajin atau bersungguh-sungguh. Sadiquhu kaslanu, temannya malas. Ya, ketika digabung atau disambung dengan lakinna maka menjadi Hamidun mujtahidun lakinna sadiquhu kaslanu. Nah. Hamid seorang yang rajin akan tetapi temannya malas. Ya. Sadiqahu ini sebagai isim, lakinna mansub, kaslanu sebagai khobar, lakinna marfu. Nah, mahum? Ya, kenapa kaslanu? Iya, sifat yang diakhiri oleh alif dan termasuk al-mamnu' min as-sarf. Ya. Mana mau sekarang nomor 1? Muhammadun dhalilun. Iya. Diterjemahkan dulu. Muhammad badannya tinggi. Iya, Muhammad seorang yang tinggi. Hamidun qasirun. Iya. Hamid seorang yang pendek. Orang yang pendek. Iya. Sekarang digabung dengan kata lakinna. Nah, nomor 1 kita baca Muhammadun tawilun. Kemudian kata yang kedua atau kalimat yang kedua, Hamidun qasirun. Setelah disambung dengan lakinna maka menjadi Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Muhammad tinggi, akan tetapi Hamid pendek. Ya, isim lakinannya Hamidan, khabarnya qasirun. Nah, berikutnya Bapak, nomor 2. Aminatu mustahidatun. Aminah rajin. Ukhtuha kaslun. Kasla. Ukhtuha kasla. Saudara-saudaranya malas. Ini satu. Saudaranya. Saudarinya. Saudarinya malas. Iya. Kasla ini menunjukkan muannas. Aminatu mustahidatun lakinna ukhtaha kasla. Iya. Amin. Kenapa tetap kasla? Termasuk isim apa? Musa, Isa. Sudah dibaca di Al-Muyassar. Isim maqsur. Ya, isim maqsur. Ya, kalau mangkus itu diakhiri ya lazim. Al-Qadhi itu isim mangkus. Kalau ini isim maqsur, yakni isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Nah, sehingga kemarin isim maqsur i'rabnya muqaddarah. Iya kan? Sudah kan dilewati? Iya. I'rabnya muqaddar. Ditakdirkan, tersembunyi. Tandanya apa? Dhammah muqaddarah. Yang dhammah muqaddarah. Iya. Nah, kita baca lagi nomor 2. Aminatu mujtahidatun lakinna ukhtaha kasla. Aminah seorang wanita yang rajin, akan tetapi saudarinya malas. Nah, ukhtaha ini sebagai isim lakinna, kasla sebagai khobar. Lakinna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun li'anna min ismil maqsuri. Isim maqsur. Nah, nomor 3. Hadha darsu tawilun. Tawilun. Hadha darsu tawilun. Diterjemahkan dulu. Ini pelajaran ini. Pelajaran ini panjang. Panjang. Dua sahur. Ya, mudah. Iya. Hadza darsu tawilun lakinna. Iya, lakinna bertemu dengan huwa maka menjadi lakinnahu. Iya, lakinnahu. Lakinnahu sahlan. Sahlan. Iya, lakinnahu sahlun. Tarjim. Pelajaran ini panjang, akan tetapi dia mudah. Iya. Isim innanya, isim lakinnanya dhamir hu. Ya. Kemudian khobarnya sahlun. Nah, nomor 4. Sayyarati qadimatun mobilku lama. Iya qawiyatun, dia kuat. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Nah, mobilku tua akan tetapi dia kuat. Iya. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Nah, mobilku tua atau lama, akan tetapi dia kuat. Nah, isim lakinnanya dhamir, ha khabarnya qawiyatun. Nah, nomor 5. Akhi mutazawwijun. Mutazawwijun. Mutazawwijun. Saudaraku sudah menikah. Ana azabun. Saya belum menikah. Saya masih lajang. Ya, sekarang digabung dengan lakin. Akhi mutazawwijun lakinni. Lakinna ana. Kalau disambung dengan ana gimana? Ditambah nun satu lagi untuk menyambung dengan dia. Lakinnani. Oh, innani. Ya. Inna ditambah ya innani. Ya, pakai ya mutakallim, namun sebelumnya ditambah na. Baik, na yang atau nun yang berharokat kasrah. Akhi mutazawwijun lakinnani azabun. Saudaraku sudah menikah, akan tetapi aku masih lajang. Ya, nomor 6. Ibrahimu faqirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Ibrahim seorang yang fakir. Ibrahim ini tidak ditanwin, termasuk al-mamnu' minus sharf atau isim ghair munsharif illahnya alam dan ujzmah. Alam dan ujzmah. Nah, akan tetapi lakinna ammahu ghaniyun jiddan, akan tetapi pamannya kaya sekali. Ya. Nomor 7. Baituka jamilun jiddan. Jiddan. Huwa shaghir. Ya. Kabar. Baituka rumahmu. Rumah baituka rumahmu ya. Iya. Rumahmu indah. Indah sekali. Rumahmu indah sekali. Dia tapi kecil. Belum ada tapinya. Dia kecil. Nah, sekarang disambung dengan tetapi. Lakinna. Baituka jamilun jidun. Jiddan. Lakinahu. Uh-huh. Lakinahu sogirun. Ya. Rumahmu indah sekali, akan tetapi dia kecil sekali. Enggak ada sekalinya. Tapi kecil. Iya, dia kecil. Ya, enggak ada jidannya. Nah. Iya, sekali atau sangat. Nah, baituka jamilun jiddan lakinnahu sagirun. Rumahmu indah sekali atau bagus sekali, akan tetapi dia kecil. Nah. Lanjut. Atau cukup? Mafhum ya? Jadi lakinna ini termasuk saudara-saudaranya inna. Amalannya menasabkan isim, merofakkan khobar. Cukup? Ya, cukup dulu. Wallahu a'lamu bissawab. Naktafi ila huna. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.